Oh,

Tolong percaya aku sayang awakmu. Bukti ini sampean lirik-liani. Sumpah rakoyo sing mbok pikir selama iki. Masih soku marah ngajeni awakmu. Thank you. Terima kasih.

ojo salah tampo, ojo salah nerimo, gampang percaya omongan wong liya. Sing ono niatan ison kulit ganti, mergo mengriko hang ison. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. Dong semangat nengati, dokus dino pandi kok kawe urin ison.